تفضلوا. يا ابو شهري تفضل. رجلا ثم ذكر رجلا يطيل السفر Allahumma النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت Sudah kita selesai pembacaan hadis ke-14 ya. 15. Tinggal fawaid. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. حديث ini merupakan hadis yang menuntunkan kepada kita tentang adab di dalam berbicara, adab dalam kita berbincang, yaitu qul khairan aw liyasmut, hendaklah berkata yang baik atau diam ketika tidak mampu. Kemudian adab dalam bertetangga, fal yukrim jarahu, untuk memuliakan tetangganya. Demikian pula adab fiddayf, huma duyuf, adab bersama para tamu. Fayukrim daifahu, itu muliakanlah tamunya. Dari hadis ini, kata Syekh Al-Utsaimin Ta'ala, hadal hadis min al-adab al-islamiyah al-wajibah. Hadis ini termasuk dari adab Islam yang wajib untuk masing-masing kita sebagai seorang muslim, yata'adab biha, ya beradab dengannya. Al-awwal, yang pertama, ikramul jar, yaitu dengan memuliakan tetangga. Ya, meskipun di sini tidak urut disebut oleh Syekh, ya, karena tetangga datang pada urutan yang kedua. Kata Syekh, qala ulama, oh, fa innal jar lahu haqqun, sesungguhnya tetangga ini memiliki hak. Tetangga-tetangga kita mereka memiliki hak yang hak tersebut dimuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat yang ke-36. Ketika Allah SWT perintahkan di sana di antara sekian hak, wajari dil kurba, wajari dil junubi. Setelah Allah perintahkan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, untuk kita beribadah hanya kepada Allah tanpa berbuat syirik, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada mereka, maka diperintahkan pula untuk berbuat baik wajari dil kurba wajari dil junubi kepada tetangga yang dekat, demikian pula kepada tetangga yang jauh, sehingga mereka memiliki hak yang harus kita perhatikan. Walal ulama, syekh syekh berkata para ulama, idza kana jaru musliman qariban falahu thalathatu huquqin. Kalau ternyata tetangga kita ini seorang muslim, wa zid ala dzalik qariban, dia itu kerabat kita, ya, tetangga kita ini muslim dan juga sekaligus kerabat kita, saudara kita, ya, ini kita dapat kan sekelilingnya orang tua, kakak, adik dan yang lainnya. Meskipun sebagian orang sudah kita sebutkan, ya, ada yang beranggapan kalau hidup bertetangga dengan saudara itu katanya lebih pusing, lebih berat ketimbang dengan selain kandung, ya. Katanya suka panasan ataupun yang lainnya, ya. Sebagian orang yang seharusnya memang kita harus lebih erat, ya, dengan saudara, ya. Tetapi syaitan tidak rela untuk melihat itu, ya, buat perpecahan, pecah belah saudara dengan saudara. Taib. Sehingga sebagian orang mending jauh dari kakak atau mending jauh dari adik dan yang lainnya. Taib. Ya, sehingga ketika tetangga kita ini adalah kerabat dekat kita, saudara-saudara kita, dan dia muslim, dia memiliki tiga hak yang harus kita tunaikan. Yang pertama, hukukul jiwar, hak karena dia tetangga, maka diperlakukan dia sebagai tetangga. Yang kedua, hukukul Islam, muslim, hak sebagai muslim, ya, al-muslim wa akhul muslim. Tanya. Demikian pula bahwasanya muslim dengan muslim yang lainnya memiliki hak, hakul muslim alal muslim khamsun au sittun. Tayyib. Ya, jadi sehingga dari segi hak ketetanggaan, demikian pula dari segi hak sesama muslim, ditambah yang ketiga dari segi hak dia itu adalah kerabat. Ya. Wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba. Ya, berbakti atau berbuat baik kepada kerabat-kerabat dekat. Ya, sehingga ini tiga hak ini yang harus kita tunaikan: hak ketetanggaan, hak sesama muslim, dan hak kekerabatan. Itu kalau tetangga kita ini muslim dan kerabat kita. Wa in kana musliman ghairu qaribin falahu haqqan. Tetapi kalau tetangga kita ini dia seorang muslim dan bukan kerabat kita, ya, bukan saudara kita, hubungan darah bukan, maka dia punya dua hak saja, yaitu hak sesama muslim dan hak karena dia adalah tetangga. Wa idza kana kafiran, dan jika tetangga kita ini seorang kafir, tetap masih punya hak. Ya. Wa qaribin, dia bukan kerabat kita, tetangga kita, tapi kafir dan bukan saudara kita, maka dia tetap memiliki hak, yaitu falahu haqqun wahidun wa huwa haqqul jiwar, yaitu hak tetanggaan saja. Meskipun dia kafir bukan kerabat kita, maka perlakukan dia sebagai tetangga yang memiliki hak. Tanya. Kalau dia tetangga kafir tapi saudara, berarti dia punya dua hak. sebagai saudara dan sebagai tetangga. Tanya. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan dalam hidup bertetangga. Tanya. Sehingga jangan sampai seorang muslim, seorang yang masya Allah ibadahnya bagus, kemudian dinilai orang kaya tidak punya tetangga, katanya. Kaya tidak hidup bertetangga. Jangan. Meskipun memang dari sebagian lisan pasti ada saja orang yang mengucapkan seperti itu. Karena sebagian manusia inginnya serba ikut dalam kebid'ahan, ikut dalam kesyirikan, ikut. Ketika kita memiliki jarak, kemudian kita tidak masuk dalam kebid'ahan atau kesyirikan yang mereka lakukan, ada aja yang dia berbicara. Orang itu seperti orang yang tidak hidup bertetangga. Maka dijaga dalam perihal-perihal yang lain, yang hal itu bukan kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan, untuk tetap menjaga hak-hak tetangga, hidup bertetangga. Kecuali dalam kondisi seperti apa? Antum tidak memiliki tetangga? Kapan antum saatnya tidak memiliki tetangga? Kapan? Rasulullah SAW idza fasada an-nas, ketika manusia itu sudah rusak. Maka khairu mali rajul al-ghanam, sebaik-baik harta seorang itu kambing. Dia tatabba syi'ab wal audiyan. Dia tinggal di gunung mengembala kambingnya. Ketika manusia itu rusak, tidak bisa lagi diperbaiki, dia menyelamatkan dirinya dan agamanya. Itu di zaman ketika rusaknya manusia. Namun zaman sekarang yang kita dapati masih banyak manusia yang ingin melirik dan ingin tahu kebenaran. Sehingga otomatis kita hidup bertetangga, sehingga dijaga hal itu. Demikian pula yang kedua, wa amma dhaif, adab dalam kita berada bersama dhaif, tamu, atau ma'duyu, para tamu. Fahuwa alladhi nazala bika wa anta fi baladik. Tamu adalah orang yang singgah kepadamu dan engkau ada di negerimu, ada di tempatmu. Wa huwa marun musafir, fahuwa gharibun muhtaj. Sehingga tamu ini adalah orang yang cuma lewat saja, musafir. Lewat, musafir. Kemudian apa? Fahuwa gharibun muhtaj. Dia orang asing di situ dan membutuhkan. Dia butuh bantuan mungkin. Ibnu Sabil, orang yang ada dalam perjalanan. Berarti kalau antum ke rumah anak, enggak usah dimuliakan. Bukan musafir. Itu dhaif. Jadi orang yang singgah ke tempat kita, mungkin berbeda kampung, mungkin berbeda daerah, apalagi di dalam kondisi safar, maka falyukrim daifahu. Tapi mungkin kalau satu RT atau satu kampung, jangan, saya mau rumah kamu, tolong muliakan saya. Biasa-biasa saja. Kalau mungkin hal itu masih satu kampung, satu daerah. Itu diantara yang kedua. Di sini Syekh menyebutkan secara tidak langsung tentang definisi dhaif yang berhak untuk dimuliakan. Kondisinya dalam safar, singgah di kita. Tapi kalau dia tidak singgah di kita, ya bukan dikatakan dhaif. Kamu ada tahu enggak tahu? Ya Allah, enggak turun di kita, enggak mampir di kita, maka tidak layak dikatakan sebagai tamu. Kecuali dia singgah di kita, di tempat kita, maka wajib untuk dimuliakan. Wa amma al-qawlu, dan yang ketiga, Al-qawlu bil lisan, ya, ucapan lisan, fa innahu min akhtari ma yakun. Beliau tempatkan yang ketiga karena yang paling berbahaya. Paling berbahaya bagi masing-masing kita. Falihada kana mimma yajibu alaihi ayatani bima yaqul. Fayaqulu khairan aw yaskut. Oleh karena itu, yang wajib untuk kita perhatikan senantiasa yaitu apa yang kita katakan. Apakah kita berkata dengan benar? Maka kalau tidak bisa, diam. Itu yang paling berbahaya yang sudah kita sebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahal yakubun nas ala manakhirihim illa hasaidu azinatihim. Bukankah yang menjerumuskan manusia ke dalam jahannam itu karena buah hasil ucapan mereka, ya, karena hasil ucapan kebanyakan menjerumuskan seorang ke dalam neraka, ya, sehingga di sini menunjukkan akhbar perkara yang sangat berbahaya. Tanya. Sehingga banyak bicara ini bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang enteng. Ya, oleh karena itu para ulama mereka dahulu lebih mengambil atau lebih baik diam. Lebih baik mereka yastafid, mengambil faedah daripada memberikan faedah. Ya. Alasannya karena yang berbicara itu banyak salah. Itu faraullah mendahulu. Jadi kalau kita memilih banyak bicara, terbalik, ya, daripada diam. Ya. Kalau enggak komen, gatal kalau kita. Itu faraullah memilih diam. Ya. Itu terbaliknya kita. Ya. Sehingga masya Allah di sini Syekh dudukan yang ketiga karena akhtar ma yakun, paling-paling berbahaya. Tanya. Ada kalanya kalau kita enggak komen khawatir kita dikira enggak tahu. Ya, atau kurang ini kurang itu perasaan kita. Tanya. Tapi para ahli ilmi, ya, ihalah biasanya kebiasaan mereka ini untuk memberikan kesempatan kepada yang lebih tahu, kepada yang lebih adil, lebih berilmu untuk membahasnya atau menjawabnya, sehingga yang lainnya diam. Ada mulkalam, sukut, ya, tenang, khudu. Tidak, saya aja huwanya. Enggak. Tapi menunggu al-kibar yatakallam, menunggu orang-orang yang lebih tua, lebih berilmu berbicara, ya, baru berbicara. Tanya. Meskipun mungkin kita yang muda lebih tahu, iya, seperti antum sudah sering kita lewati bagaimana kisah Abdullah bin Umar ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat tentang permisalan seorang mukmin diibaratkan dengan sebuah pohon yang kokoh. Ih. Para sahabat yang lain terdiam, padahal sudah terbetik di hati Abdullah bin Umar yang ketika itu beliau sebagai asgharun nas fil qaum, orang yang paling kecil, yang paling muda di tengah-tengah orang-orang yang ada, para sahabat yang ada. Beliau sudah terbetik jawabannya ini adalah kurma. Tapi beliau enggak mengucapkannya. Ya. Segan dengan orang-orang tua, ya, orang-orang besar, para terkemuka, ketika mereka terdiam, ya, itu bentuk adab yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar, ya, atau Abdullah bin Abbas ketika ditanya tafsir, ya, oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu tentang idza ja'a nasrullahi wal fath sampai akhir ayat, ya, selama beliau enggak ditanya beliau diam. Enggak komentar, saya lebih tahu tafsirnya, ya. Tapi ketika ditanya baru beliau utarakan jawabannya. Itu sya'nu as-sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ya, sehingga banyak grup ini bukan berarti sedikit pertanggungjawaban kita, ya. Semakin banyak grup, otomatis semakin banyak kita berbicara. Iya kan? Berarti semakin banyak apa yang harus kita teliti dari pembicaraan kita ini. Bukan semakin enteng. Itu ikhwati fillah, mafhumnya. Athani atau faidah yang pertama dari hadis ini, wujub ikramil jar, wajibnya untuk memuliakan tetangga dengan tiga kriteria tadi, ya. Muslim sekaligus kerabat, kemudian muslim bukan kerabat, atau kafir bukan kerabat, bahkan ditambah empat, kafir tapi kerabat. Maka wajib memuliakan tetangga. Seperti apa bentuk memuliakan mereka? Fayakunu bikafil adha anhu wa badlil ma'rufi lahu, yaitu dengan menghilangkan gangguan darinya, perkara yang akan mengganggu tetangga kita, dari parkir mobil, parkir motor. Kita mungkin tidak terasa seenaknya, tapi ternyata ketika mobil tetangga mau masuk, sulit. Tanya. Dan ini wakil. Banyak pengajian-pengajian yang dibubarkan karena apa? Parkirnya gak beres. Tanya. Parkirnya gak benar. Salah satu contoh yang wakil di Bogor. Pengajian Pak Yazid sampai masjidnya ditutup, alasan orang-orang sekitar karena sembarangan parkirnya, sok kaya lah, ya, asal parkir di halaman orang, di depan orang, ya. Sehingga masyarakat pun apa menilai kurang jelek, kurang baik, jelek hal itu. Sama halnya seperti di Selipi, kenapa panitia arahkan di taman, di taman? Karena itu khawatir tadi. Orang mengira jelek tanah orang atau yang punya mungkin. Bahkan antum dengar mungkin di grup-grup, kenapa Syekh Muhammad Al-Madkhali membubarkan kajiannya di satu masjid, tidak lagi dilanjutkan? Apa alasannya? Syekh tidak lagi ngaji di masjid itu. Ya. Alasannya karena parkirnya enggak benar. Parkirnya enggak beres. Ini masya Allah, masyaikh sampai rela memberhentikan pelajaran di masjid itu, pindah ke masjid lain yang kira-kira parkirnya bagus, tidak mengganggu masyarakat, tidak mengganggu tetangga. Itu dari jati mendalamnya pemahaman mereka. Ya. Sehingga diperhatikan itu masalah ini. Sehingga alhamdulillah adanya juru parkir itu andil besar. Ketika antum mungkin ditempatkan di seksi parkiran, jangan, oh saya parkir lagi. Kapan saya ikut taklim ya? Andil besar untuk menata, menertibkan supaya tidak mengganggu. Itu diantaranya. Apalagi kalau kita punya pohon mengganggu tetangga. Tanya. Tetangga cuma lihat mangga, kapan ya, sampahnya iya, buahnya enggak pernah mungkin dikasih ataupun yang lain. Jadi perkara-perkara yang mengganggu tetangga. Ah dia kafir, setel aja murotal sekenceng-kencengnya. Jangan, meskipun dia kafir, jangan mengganggu yang lainnya. Seluruh perkara yang dikategorikan itu mengganggu tetangga, hilangkan. Tanya. Hilangkan. Oh karena tetangga saya ganggu lagi pokoknya. Jangan dibahas kejelekan itu dan kejelekan. Terlebih kita da'i ila Allah. Jangan kita membalas suatu kejelekan ini dengan kejelekan. Karena yang kita inginkan adalah isra'ul khair. Sampainya kebaikan, sampainya hidayah kepada mereka. Ya. Sehingga jangan temperamen. Oh, ya. Jangan kita sok kuat. Punya jurus, jurus punya, simpan aja, gak usah dikeluarkan. Jangan dibalas kejelekan ini dengan kejelekan. Karena yang kita inginkan bukan itu. Yang kita inginkan adalah hidayah sampai kepada mereka, kebaikan sampai kepada mereka. Yang itu seyogianya untuk kita pelajari dalam hal ini. Ya, karena terkadang namanya kita manusia pasti mungkin terpancing nafsu ataupun yang lainnya. Tapi di kala itu dilihatkan dari Rasulullah SAW tidak pernah Rasulullah SAW melakukan hal itu kepada manusia kecuali kalau yang dilanggar itu hukum Allah, syariat Allah. Maka Rasulullah pun membalasnya karena bermaksiat kepada Allah, bukan karena mengganggu diri beliau alaihi wasallam. Ya, kalau yang mengganggu beliau alaihi wasallam atau mengambil haknya, ya beliau silakan saja. Ya, tidak ada dibalas semuanya. Ya, atau diabaikan. Demikian pula para ulama yang mengikutinya, para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq ketika di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang berdiri mencela Abu Bakar dengan celaan-celaan yang tidak ada sedikit pun hal itu pada Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu diam. Tidak membalasnya. Mencela lagi yang kedua kalinya. Abu Bakar tetap diam, sabar. Ya karena hal itu enggak ada pada dirinya. Tuh. Oh, kita biasanya sekali dicela langsung ya. Langsung ingin mencela lagi ke yang ketiga kalinya. Abu Bakar manusia, beliau baru yang ketiga kali ini ngangkat bicara karena tidak sabar sudah dua kali dikata-katain yang hal itu bukan perkara yang ada pada dirinya radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ketika beliau berbicara hendak membantah orang ini, Rasulullah memanggilnya. Fa ya Abu Bakrin, qad nazara fika malakun. Sesungguhnya telah turun tentang engkau malaikat kepadaku tadi. Yang malaikat ini yukadzibu, mendustakan ucapan orang ini. Masyaallah. Jadi berkat kesabarannya Abu Bakar dicela dua kali, pembelaan Allah langsung dengan menurunkan malaikatnya yang mendustakan ucapan orang yang mencela ini. Karena memang enggak ada hal itu pada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tanya. Itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu Imam Ahmad antum ketahui. Ketika fitnah khalqul Quran, sampai beliau dihukum oleh penguasanya ketika itu. Dan ketika jelas bahwasanya al-haq ma'ahu, kebenaran itu bersama Imam Ahmad, beliau dibebaskan dan ditawari untuk menghukum orang yang menyebabkan beliau tersiksa. Maka apa yang terjadi pada beliau? Bukan, balas, tolong yang dulu sampai saya terpenjara ini, penjara lagi dia, siksa lagi. Tidak. Tidak ada keinginan dari beliau untuk membalas apa yang pernah menyakiti pada dirinya. Dan itu yang sewajarnya atau selayaknya harus kita miliki. Tanya. Senantiasa kita belajar dan belajar dari salafus shalih, para pendahulu kita, dalam isadul khair wal hidayah ilan nas, untuk tersampainya kebaikan dan hidayah kepada manusia. Sehingga Allah SWT menunggu Rasulnya alaihi salatu wassalam, fabima rahmati min Allahi linta lahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Dengan rahmat dari Allah SWT engkau mampu berbuat lunak, lembut kepada manusia. Seandainya engkau kasar, kaku, keras, lan faddu min hawlik, manusia itu akan lari darimu. Kabur, menjauh. Teguran Allah SWT kepada Nabi yang alaihi salatu wassalam. Maka bagi kita yang mengikuti jejak Nabi alaihi salatu wassalam, maka hendaklah hiasi diri kita dengan lin warif, kelembutan, Marifku fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Wa man uzi'a anhu illa syana. Tetapi ketika kelembutan itu dicabut, maka hal itu akan mengotorinya. Itu bentuk ikram al-jahl. Dan juga wabadlul ma'rufi lahu, dengan memberikan kebaikan-kebaikan padanya. Kebaikan-kebaikan padanya, apa yang dianggap ma'ruf oleh syariat, kita berupaya untuk menyampaikan kepadanya, ya, dengan mengharap tentunya hidayah dan taufik Allah SWT. Kalau dia belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Faman la yaqufal adza an jarihi falaysa bimumin. Sehingga barang siapa yang dia tidak berupaya, berusaha untuk menahan kejelekan dari tetangganya, ya, gangguan dari tetangganya, maka dia bukan mukmin. Tidak berupaya untuk menghilangkan gangguan dari tetangganya, maka dia bukan mukmin. Tapi senangnya apa? Mengganggu dan mengganggu tetangga. Ya. Apa saja caranya? Tanya. Dengan berbagai macam cara. Ya. Senang kayaknya ribut setiap hari dengan tetangga itu. Tanya. Dari berbagai macam alasan dijadikan masalah. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qalu man ya Rasulullah? Qala man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tiga kali Rasulullah SAW sebutkan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kata para sahabat, siapa yang tidak beriman wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang tetangganya ini tidak aman dari gangguannya. Ya. Seseorang yang dia terus menerus memberikan gangguan kepada tetangganya, maka dia tidak beriman. Kenapa? Karena kaitannya tadi kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Menunjukkan keimanan itu dikaitkan dengan keimanan dia kepada Allah SWT dan hari akhir, terhadap pemuliaan terhadap tetangganya. Sehingga pandai-pandai di sini. Ya. Sama-sama kita pelajari bagaimana untuk kita mewujudkan ikram al-jar, pemuliaan terhadap tetangga. Apalagi kalau di kampung-kampung ini, senang jalan tetangga itu dipagar. Tetangga gak bisa lewat itu seperti senang. Itu kehidupan kampung. Ya, tidak boleh lewat sini, tidak boleh lewat pekarangan saya. Ya. Itu awamun nas, orang-orang yang tidak mengerti dengan agama, dengan syariat. Maka yang telah mengerti dengan syariat, kita-kita ya, sebagai tauladan dan contoh untuk menghilangkan gangguan-gangguan dari para tetangga. Athani, faedah yang kedua, kata Syekh, wujubu ikhramid dayyibi. Wajibnya untuk memuliakan tamu. Tadi, ya, orang yang singgah ke tempat kita, mampir ke tempat kita, ya, dia orang yang lewat, musafir, orang yang asing di tempat tersebut, orang yang membutuhkan, mungkin perbekalannya habis ataupun yang lainnya, mungkin tidak mampu untuk bayar hotel, bayar penginapan, dia butuh tempat untuk singgah, untuk bermalam dan yang lainnya, maka wajib dimuliakan ketika singgah di tempat kita. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Wa min ikramihi, dan termasuk bentuk memuliakan tamu, yaitu ihsanu diyafatihi. Ihsan diyafatihi, dengan memperbaiki penjamuannya. Memperbaiki penjamuannya, termasuk kata para ulama dari penjemputannya. Ya, dari penjemputannya si tamu tersebut. Ya, ketika si tamu tersebut mungkin gak mampu, cuman mampunya ongkos untuk sampai di terminal pokoknya. Ya. Dari terminal ke tempat kita mungkin gak punya uang lagi, sudah pas-pasan. Ya. Sehingga dengan berat hati dia meminta untuk dijemput. Tanya. Maka apa? Perbaiki dari situ. Itu kebiasaan para ulama, para sahabat radhiyallahu anhum untuk istiqbal duyufihim, menjemput tamu-tamu mereka. Tanya. Apalagi ketika tamu-tamu tersebut ahlul khair wassalah, ya, ahlul ilmi, ya, orang-orang yang saleh. Lebih utama lagi yang mereka lakukan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu, bentuk pemuliaan para tabi'in kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Demikian pula dalam jamuan-jamuan yang lain. Jamuan-jamuan yang lain. Ya. Yang kita mampu tentunya untuk menjamunya, muliakan. Itu semua termasuk dari ihsan diafah dalam penjamuan. Sehingga wajar yang tidak ada diadakan. Ya. Selama kita mampu, selama kita bisa, ya, dan selama tujuan kita ikram, daif, memuliakan tamu, bukan karena malu. Saya juga kalau bertamu ke rumah dia serba ada. Jangan didasari karena malu. Atau didasari karena perkara-perkara yang lain. Didasari untuk mempraktekkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga masya Allah yang kita jumpai, ya, masyarakat Arab termasuk Yaman, ya, bagaimana mereka berupaya untuk memuliakan yang namanya tamu. Dengan semulia-mulianya, dari mulai tempat, ya, makanan dan yang lain. Masya Allah. Kebiasaan seperti Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala sampai turun-temurun ke murid-muridnya, ya, para tamu yang datang meskipun mereka tujuannya untuk talabul ilmi, ya, untuk menjadi murid, tetapi ketika mereka statusnya jadi tamu, yaitu maksimalnya 3 hari, dimuliakan dari segi tempat, ya, selama masih 3 hari kondisi sebagai tamu berada tetap di ruang tamu, nanti baru lebih dari itu sama seperti murid yang lain, ya, di asrama makan seadanya. Tetapi ketika kondisinya masih tamu, makan berbeda, ya, minuman berbeda, pokoknya dilezatkan dulu, dienakkan dulu selama statusnya dia masih tamu. Itu bentuk pemuliaan mereka. Sehingga diperhatikan dari segi ini. Yang sebenarnya mungkin kita mampu, ya, untuk teh-teh manis mungkin atau kopi. Tapi kadang tamu sampai pulang air putih juga baru keluar. Itu pun yang lain. Ini diperhatikan dari segi pemuliaan. Tanya. Kecuali mungkin memang kita tidak ada, ya, tidak punya gula, tidak punya uang, tidak punya teh, ada air putih, sudah, tanya, sebagai bentuk pemuliaan. Dan itu kembali kepada urf daerah masing-masing, ya. Tetapi tentunya yang bagus adalah syariat. Meskipun urfnya air putih sudah mulia, ya, air putih. Jadi kalau kita ingin lebih, tidak mengikuti daerah kita, labas. Ditambah tadi minuman-minuman yang lain, ya, yang lebih dari air putih. Atau mungkin urfnya teh, ya, sebagian daerah kalau ada tamu itu pasti teh, gak ada air putih. Baik, ya, kecuali memang tamunya tidak minum teh, ya. Tapi kita ingin air yang lain, mungkin sirup atau yang lainnya, dan kita punya, kita mampu, silahkan. Itu semua kembali kepada qadrul istita'ah, kemampuan kita masing-masing dalam memuliakannya. Wal wajibu fi dhiyafati yawmun wa lailah, dan yang wajib dalam memuliakan tamu, memuliakan, memperbaiki jamuan, yaitu yawmun wa lailah, sehari semalam, itu wajib. Sehingga kalau di hari yang kedua, aduh kok beda, tidak seperti hari yang pertama, ya antum yang protes. Tanya, ya, antum posisinya harus seperti Raja Salman, ya, bertamu harus banyak uang, tenang. Untuk makan minum saya yang jamin, ya, pokoknya bapak nggak usah masak. Tanya, ya. Kalau seperti itu, masya Allah, lebih meringankan yang punya rumah. Ya, lebih meringankan tuan rumah. Ya. Sehingga sehari semalam itu yang wajib. Wa ma ba'dahu fa huwa tatawwu'. Adapun selebihnya, hari yang kedua, yang ketiga, mustahab saja. Ya. Sunnah saja. Wa la yanbaghi li dhaifin ay yukthira 'ala mudayyifihi bal yajlisu biqadri darurah. Ya, sehingga tidak selayaknya untuk seorang tamu banyak bertamu. Ya. Namuk lagi. Enak. Yuk main ke rumah si Anu. Pokoknya kalau kita main ke si Anu, zen katanya. Ya. Keluar si goreng kambing, keluar masih apa segala macam gitu. Ya, jangan. Ya, kalau bukan karena kondisi darurat, bahaya jadi subuh kau tuh darurat. Ya. Jadi jangan panjang dalam duduknya juga. Ya. Jangan disengaja. Ah, ini baru keluar kopi sama teh. Pura-pura apa ngobrol yang lain lagi. Mudah-mudahan keluar es buah. Jangan. Rasulullah SAW ditegur. Ya. Atau para sahabat ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fala yastanithu bihadi, jangan memperbanyak pembicaraan. Ya. Kalau sudah topiknya habis sudah selesai. Kenapa? Karena biasanya hal itu tidak mengenakkan yang punya rumah. Kan kita banyak bicara, kopi habis, gorengan habis, ya, kacang habis. Yang punya rumah masa mau diam saja? Ya. Otomatis dia masuk lagi, cari lagi, ngeluarin lagi minuman, makanan. Ya. Fa yastahyi minkum, nanti Rasulullah malu kepada kalian. Ya, sehingga seusai bertamu langsung, kalau sudah selesai hajat, selesai. Jangan seperti kisah-kisah yang antum dengar dari ahli hadis, Akmas atau yang lainnya. Ya. Ada yang bertamu kepada seorang ulama, ya, karena tahu ini ulama ini pasti memperhatikan hadis, dimuliakan. Ya, datang dimuliakan, keluar apa saja. Ya. Si tamunya ini enggak keluar-keluar, enggak pulang-pulang. Akhirnya kucuk-kucuk dikasihkan makanan kambing. Wah, apalagi yang disajikan? Thayyib. Enggak ada lagi yang mau disajikan. Ya. Itu para ulama. Maka tidak selayaknya dari kita untuk memperpanjang pembicaraan. Ya, yang itu di luar topik, di luar kebutuhan. Ya, atau tidak keseringan. Baik, apalagi tadi kalau sekiranya kita bertamu kepada orang lain, hal itu akan memberikan dampak negatif, bukan positif. Inginnya ketika kita bertamu kepada orang lain kan ingin dampak positif. Ya, bukan negatif, mempererat hubungan, mempererat silaturahim. Baik. Saling menasehati, saling mengingatkan ketika futur salah satunya, loyo, ya, dalam ilmu, dalam ibadah. Tetapi kalau seandainya muncul negatif, ini yang kita tidak inginkan. Ya, sering bertamu kepada rumah orang, cuman lihat di rumah orang ada anu. Nanti kita pulang juga harus punya. Itu dampak-dampak ya, kurang bagus. Tanya. Apalagi kalau sebagian kita belum punya ruang tamu. Ya, kalau punya ruang tamu sih mungkin ya, cuman dia lihat masuk tembok semua. Tapi ketika kita tidak ada ruang tamu, atau kebiasaan di masyarakat ini tamu itu langsung masuk ke tengah ruangan, sementara di situ semua perabot lengkap, semua alat-alat lengkap, orang yang bertamu cuma curcek-curcek aja, lihat ini cerk, lihat ini cerk. Dia lihat semua perabotan mewah. Sementara dia cuma, aduh kapan saya punya ini. Akhirnya dampaknya negatif tadi. Apalagi kalau yang bertamu ini ibu-ibu kita, dan sifat qanaahnya kurang. Pulang ke rumah langsung laporan, siap laporan diterima. Katanya itu rumah si anu ininya lengkap, tupperware segala macam. Rumah itu biasanya tupperware kebanggaannya. Padahal tupperware plastik ya, apa yang mau dibanggakan. Tapi ketika lihat rumah orang tupperware-nya bagus ini, di rumah laporan harus punya juga. Ini dampak yang kurang bagus. Padahal yang kita inginkan ketika bertamu ini dampaknya bagus. Maka jangan diperbanyak, apalagi diperpanjang duduknya. Jangan. Khawatir tadi kita sebagai para suami enggak kuat. Dibandingkan penghasilan kita dengan penghasilan hasil pelajaran isi-isi kita dengan yang lain. Jadi kita yang jadi korban. Maka dihindari. Fa idza zada 'ala thalathati ayyamin falyasta'dhin min mudhifihi hatta la yukallifu 'alaih. Maka jika lebih dari 3 hari, hendaklah antum meminta izin dari orang yang kita bertamu kepadanya supaya tidak memberatkannya. Afwan ya akhi, kayaknya saya tinggal nanti di tempat antum sekitar 4 atau 1 minggu. Karena sesuatu alasan. Minta izin supaya tidak memberatkan kalau lebih dari 3 hari. Sehingga dengan demikian orang yang kita bertamu padanya lepas tanggung jawabnya, tidak terbebani, tidak menjadi beban pikiran dalam memuliakan kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.